Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menyatakan pasca Pilpres kemarin, pasar Indonesia masih cukup menarik bagi investor dan arus masuk investasi asing dinilai mampu menutup defisit current account sehingga tekanan terhadap rupiah mereda. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Iya, current account kita tidak bisa dibalik dalam sekejap dari defisit yang cukup tinggi menjadi surplus. Karena current account terjadi akibat terutama ya dua hal yang baru. Pertama, defisit current account diakibatkan oleh surplus perdagangan barang yang melorot. Jadi, ekspor kita dikurangi impor memang masih positif, tetapi positifnya itu melorot terus-menerus cenderungnya sampai sekarang. Nah, kedua, defisit current account itu atau akun lancar terjadi karena meningkatnya defisit minyak. Jadi impor minyak mentah maupun BBM jauh lebih besar daripada ekspor minyak mentah dan BBM sehingga terjadi defisit minyak. Bahkan sejak tahun lalu defisit minyak ini ditandai juga oleh defisit minyak mentah. Jadi defisit minyak selama ini terjadi karena defisit BBM. BBM kita yang kita impor jauh lebih besar daripada yang kita ekspor. Tapi mulai tahun lalu defisit juga terjadi di minyak mentah. Artinya produksi minyak kita makin berkurang, semakin sedikit dibandingkan dengan kebutuhannya. Makanya kita harus impor minyak mentah. Nah, dua masalah ini ditambah dengan defisit jasa yang sudah akut sejak dahulu kala. Sejak Indonesia merdeka, tidak pernah ditangani secara serius, adalah persoalan mendasar yang harus diselesaikan dengan cara-cara mendasar dan tidak bisa sekejap. Yang saya katakan bukan agenda jangka pendek ini, melainkan agenda-agenda jangka menengah setidaknya. Lalu bagaimana agar rupiah tidak terus-menerus merosot, Pak Faisal? Nah, oleh karena itulah, maka untuk meredam rupiah tidak mengalami kemerosotan terus-menerus adalah dengan mendorong agar capital inflow atau penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia itu yang trennya semakin baik itu berpotensi lebih tinggi dari defisit current account-nya. Jadi katakanlah defisit current account-nya 1, capital inflow yang masuk 2. Kan defisitnya minus 1 tadi, yang masuk plus 2. Jadi positif 1. Nah, kalau positif 1, rupiah tidak akan melemah, gitu teorinya. Demikian Faisal Basri, saya Kori Lumenta.